بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Depan sob, yang datang terlambat pokoknya di depan. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Terakhir, apa pembahasan kita? Apa abad? Tentang apa? Tentang apa, Ishak? Mengingat al-maut. Apa yang dinasihatkan oleh al-imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala? Apa bin? Doa apa? Apa nasihatnya al-imam Ibnu al-Wardi terkait dengan al-maut? Apa Zim? Yaitu fungsi dari mengingat kematian adalah hanya untuk memutus ketergantungan seseorang dengan dunia, tidak untuk menghancurkan dunianya. Jadi mengingat mati adalah untuk bersemangat di dalam menjalankan hidup. Jadi ketika kamu ingat mati, maka kamu juga semangat untuk hidup, yaitu mengisi umur, mengisi waktu dengan amalan soleh. Jadi itulah keunikannya. Kalau kita mengingat mati, kita akan semangat hidup. Kalau kita lupa mati, kita enggak semangat hidup. Menghabiskan umur di waktu yang sia-sia, membiarkan larut di dalam kelalaian, itu karena lupa mati. Tapi kalau seorang ingat mati, justru malah dia semangat untuk hidup. Itu keunikannya. Seseorang yang mengingat mati, dia akan semakin semangat dalam hidup. Seseorang yang lupa kematian, maka dia akan semakin kosong di dalam hidupnya, menjadi para faragh, orang-orang yang kosong, orang-orang yang tidak memiliki kesibukan, orang-orang yang hanya larut di dalam hal-hal yang sia-sia. Taib, apa lagi di antara nasihatnya Al-Imam Ibnu al-Wardi? Apa Em? Apa Andre? Kematian datang secara tiba-tiba dan tidak memiliki janji. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan mati. Di hari apa dan juga tanggal berapa, jam berapa, tidak ada seorang pun yang tahu dia akan mati kapan. Adapun seorang yang sakit parah, itu mereka hanya menduga, kayaknya saya akan mati. Tapi kapan-kapannya, detik keberapa dan juga di saat yang keberapa, itu mereka gak tahu. Baik, dilanjut dibaca lanjutannya sambil nunggu kitab saya. Siapa yang baca? Baca Sim. Belum bisa. Jar, baca Jar. Bu, aku nyuruh kamu kok kamu nunjuk orang lain, gimana dong? Siapa yang baca? Baca Sam. Dibaca. Mana sapi mana? Atau ayo baca ayo. Jazakallah khairan. Apa kemarin kita selesai dari membaca syarahnya Syekh Yahya? Belum kan? Baca. Enggak persiapan. Dikiranya saya enggak ada terus persiapan gitu. Ayo siapa yang baca enggak usah persiapan. Los-losan ayo. Mana anak-anak asrama ini? Mana sapi? Sapi. Baca sap. Depan sini sap. Apa yang kau belakang situ? Gampang ini, masa enggak bisa? Gampang ini. Kalimat-kalimatnya gampang. Kalau mau kalimat-kalimat yang sulit, baca Majmu' Fatawa. Sulit. Ayo bismillah. An tijid didi anti jid didi ternyata hancur-hancuran gini kalau gak persiapan. Ayo baca siapa lagi. Baca Dul. Biar nampak wujud aslinya, yo. Kan. Hancur. Baca war. Yes. Apa al-wahid harapnya apa? Fil majlisil terus kunna na'uddu li rasulillahi fil majlisi al-wahidi mi'ata marratin rabbil firli wa tub alayya wa huwa hadithun sahihun al-mu'minuna muqatibuna bit-taubati fama min yawmin yamurru bika illa wa anta Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang bacanya gimana yang benar ini? Nil, yang benar gimana Nil? Di depan Nil, kemarin tetap bilang di depan. Depan sini. Ayo, Cong. Di depan. Enggak apa-apa loh, sini. Ndang gede, ndang cepat pinter insyaallah, cepat. An yusliha. Fa innaha ayo ini padahal kalau enggak salah sudah lewat bersama antum di Fathul Majid zu ayo fa innaha tudzakirukum, kalau fa innaha tadzkurukum maka kuburan itu akan senantiasa mengingat kalian, diingat oleh kuburan. Terus fa innaha tudzakirukum wa tadzakkuril mauti alladzi ma yatadzakkarul mauta yaghfalu wal waqtu qadarun alayka idza qiyamatil waqtu ala qalbi insanin wa sara min al-ghafilina wa Allah 'azza wa jalla yaqulu walaqad tarana li jahannama katiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun wa lahum a'yunun la Tayyib. Ahsan tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala. Beliau menjelaskan tentang bekal-bekal yang juga harus dipersiapkan oleh seorang hamba untuk menghadapi kematian. Qala fa 'alaika bit taubah hatta walau kunta minas salihin. Maka ketika seseorang mengingat kematian dan bahwasanya kematian itu akan datang kapan saja, maka kewajibanmu adalah untuk bertaubat. Fa'alaika maknanya adalah kewajibanmu adalah untuk bertaubat. Perhatikan anak-anak, kalau ngobrol tak suruh berdiri. Maka bekal yang harus dipersiapkan adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta walau kunta minas sholihin, walaupun kau adalah termasuk orang-orang soleh. Ini dari mana kita tahu? Kita enggak akan pernah tahu bahwasanya kita termasuk orang soleh atau tidak. Kita hanya sekedar berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang soleh. Kalaupun bukan orang soleh, minimal orang yang pengen soleh. Nah itu. Jadilah anak soleh. Kalau enggak jadi anak soleh, jadilah anak yang pengen soleh. Hatta seandainya engkau adalah termasuk orang-orang soleh, wajib bagimu untuk bertaubat. Maka bekal untuk menghadapi kematian adalah bertaubat setiap saat. Karena kematian itu tidak tahu datang kapan datangnya, maka persiapkanlah taubat di setiap saat. Supaya semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawamu dan engkau sudah dalam keadaan bertaubat. Dan juga bertaubatlah secara global. Seandainya engkau tidak bertaubat, belum bertaubat dari satu persatu dosa, semoga dengan taubat globalmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya Allah, saya bertaubat dari seluruh dosa yang saya lakukan, baik saya tahu maupun yang tidak saya tahu. Itu namanya taubat secara global. Kalau taubat secara terperinci, ya taubat dari suatu dosa tertentu. Ya Allah, saya bertaubat dari minum khamr. Ya Allah, saya bertaubat dari meninggalkan sholat. Ya Allah, saya bertaubat dari durhaka kepada orang tua. Itu namanya taubat yang mufassalah, taubat yang rinci. Harun, diperhatikan Run, ke abimu mana? Ngapimu cepat. Kak Mangsa, ayo cepat ngapimu. Hatta walau kunta minas sholihin. Maka bertaubat ini adalah bekal kematian, supaya semoga ketika kematian datang kepadamu engkau dalam keadaan sudah bertaubat, baik taubat yang mufassalah maupun taubat yang mujmalah, taubat secara umum. Yahtaju an tujaddida taubata kulla yaum, butuh bagimu untuk engkau perbaharui, tujaddid, perbaharui. Kalimat yang pasnya itu ya tahtaju an tujaddida, kamu itu butuh untuk memperbaharui gitu. Tapi orang Arab biasanya pakai dhamir ghaib dalam kalimat-kalimat yahtaju, terus yakni itu juga sering pakai dhamir-dhamir ghaib. Enggak apa-apa. Maksudnya kalau pakai dhamir ghaib itu fa'ilnya adalah apa? Al-amru, perkaranya itu butuh gitu. Yahtaju al-amru an tujaddida at-taubah. Yahtaju an tujaddida at-taubata kulla yaum, butuh bagimu untuk engkau perbaharui taubat setiap hari. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surat An-Nur, wa tubu, dan bertaubatlah kalian seluruhnya wahai segenap kaum mukminin. Nah, ini dalil bahwasanya taubat itu wajib bagi semua orang. Bahkan Nabi, beliau adalah orang yang paling banyak bertaubat. Walaupun syekh, walaupun alim, walaupun saleh, wajib untuk bertaubat karena perintah ini umum. Wa tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. La'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Maka taubat itu wajib bagi siapapun. Taubat itu wajib bagi siapapun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku benar-benar bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan saya bertaubat kepadanya. Istighfar adalah bunyi dari meminta ampun, itu namanya istighfar. Astaghfirullah. Adapun atubu, bertaubat, itu adalah perbuatannya, yaitu berhenti. Ucapannya namanya istighfar. Perbuatannya berhenti dari dosa, itu namanya taubat. Dalam sehari 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar sehari 100 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini dari hadisnya Al-Aghar Al-Muzani, riwayatnya Imam Muslim. Hadis ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang saya beristighfar sehari selama sebanyak 100 kali, ini adalah hadisnya Al-Aghar. Sahabat namanya Al-Aghar Al-Muzani. Riwayatnya Imam Muslim. Dan juga datang dari hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah bilang saya beristighfar kepada Allah lebih banyak dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Maka itulah istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang dosanya lebih banyak, dosanya jauh lebih banyak, seharusnya lebih butuh untuk lebih banyak istighfar. Cuma kadang kita lalai. Istighfar kita mungkin sehari tidak mencapai 50 kali. Dan belum lagi yang ditelusuri istighfar yang benar-benar diniatkan istighfar. Rata-rata cuma apa? Cuma hanya dzikir. Setelah sholat astagfirullah, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu enggak seberapa diingat, enggak seberapa diresapi. Maka dzikir itu diresapi. Waqala bin Umar, dan juga Abdullah bin Umar meriwayatkan riwayatnya Al-Imam Abu Dawud. Ucapannya Ibnu Umar ini riwayatnya Al-Imam Abi Dawud. Kunna na'udzu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Sesungguhnya kami menghitung, biasa menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk di satu majlis 100 kali. beliau mengatakan Rabbi ghafirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan maafkanlah, berikanlah aku taubat. Maka ini berarti menunjukkan Rasulullah mengucapkannya dengan keras, astagfirullah, sehingga didengar oleh para sahabat. Tidak mengapa seseorang untuk mengucapkan istighfar dengan keras. Tapi kalau dalam zikir-zikir yang biasa, ketika yang lain juga zikir, ini hendaknya jangan terlalu keras, karena akan yusawis, mengganggu yang lain. Wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Maka butuh untuk taubat, karena kita enggak tahu kita akan mati kapan. Sedangkan dosa-dosa itu pasti ada. Maka kewajiban kita adalah bertaubat setiap saat, setiap ingat, setiap saat. Al-mu'minuna mukhatabuna bitaubah. Kaum mukminin seluruhnya mereka itu terpanggil untuk taubat, dipanggil untuk bertaubat tadi, wa tubu ilallahi jami'an. Fama min yaumin yamurru bika, maka tidak ada satu pun hari, fama min yaumin, min di situ zaidah. Fama yaumun artinya apa, ditambah, tidak ada satu pun hari, karena min zaidah itu fungsinya untuk taukid, tidak ada satu pun. Kalau fama yaumun tidak ada satu, tidak ada satu hari, tapi kalau ditambah min semakin kuat, tidak ada satu pun hari. Yamurru bika illa wa anta taktarifudz dzunub, tidak ada satu pun hari yang lewat denganmu kecuali pasti kamu akan iktirof, pasti kamu akan mengukir dosa. Kamu akan membuat, memproduksi dosa. Taktarif. Iktarofa yaktarifu. Yaitu membuat, mengukir dosa. Arafta aw lam ta'rif, baik kamu tahu atau enggak kamu tahu, baik kamu sadari atau tidak, setiap hari kamu pasti melakukan dosa. Dan jika kamu menyadari, maka ketahuilah apa yang tidak kamu sadari itu lebih banyak. Dosa yang tidak kamu sadari itu lebih banyak daripada yang kamu sadari. Wa inna Allah azza wa jalla qad ja'ala mukaffiratin, dan juga sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan beberapa penghapus dosa. Min a'dami at-taubatu. At-taubatu irabnya apa? Apa war? Kenapa kau baca rafa? Khabar inna mana? Wa inna Allah azza wa jalla qad ja'ala mukaffiratin min a'damiha at-taubatu, dan sesungguhnya Allah adalah taubat. Itu kalau khobar inna. Kalau at-taubatu kamu irab khobar inna, maka artinya dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah taubat. Apa irabnya lek? Apa mam irabnya mam? Apa fikri rabnya fikri? Mubtada muakhir dari min a'dhamiha. Kemudian apa irabnya jumlah mubtada dan khabarnya? Dia bisa jadi na'at dari mukaffirat. Yang paling besarnya adalah taubat. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan beberapa penghapus dosa. Yang diantara yang paling besar adalah taubat. Bahkan penghapus dosa yang paling besar ya taubat. Bahkan penghapus dosa yang paling besar adalah taubat. Dan juga tauhid. Tauhid juga penghapus dosa. Tapi kan tauhid itu bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tapi kalau taubat ini sudah pasti efektif. Sudah pasti menghapuskan. Kalau benar taubatnya itu benar, pasti dosanya pasti diampuni. Pasti itu. Karena memang ini adalah penghapus utama. Taubat itu adalah penghapus utama dosa. Dan dia bisa menghapuskan seluruh dosa. Enggak ada dosa yang enggak mempan taubat. Semua dosa mempan taubat. Semua dosa mempan taubat. Enggak ada dosa yang enggak mempan taubat. Syirik ditobati mempan. Bahkan membunuh orang pun, membunuh seorang muslim pun, yang rajih adalah ada taubatnya. seseorang bisa bertaubat. Antara haknya dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah gugur. Qala ta'ala qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai Rasul, wahai sekalian hamba-hambaku. Jadi ini adalah hikayah. Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan, tapi mengatasnamakan Allah gitu loh. Bukan kok kita itu menjadi hambanya Nabi, bukan. Tapi sampaikanlah kepada mereka apa bunyi. Jadi ini namanya Rasul, namanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh supaya Rasulullah menyampaikan secara letterlek. Bunyinya apa yang akan saya katakan ya Allah? Ya ini, ya ibadi. Sampaikan dari kepada dari saya itu. Qul ya ibadialladzina asrafu wa hamba-hambaku, segenap hamba-ku yang mereka itu melampaui batas ala anfusin terhadap diri-diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Yaitu bagi yang bertaubat, bagi yang bertaubat. Maka lihat ya ikhwan, ayat ini istimewa sekali. Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa ulama bisa mengambil istidlal dari ayat ini adalah ayat ini bagi orang yang bertaubat? Dari sisi mana? Ayat ini adalah bagi orang yang bertaubat. Yaitu dari kata-kata la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Maknanya tuntutan untuk tidak putus asa itu adalah dengan cara memperbaiki diri dan bertaubat. Bukan hanya sekedar tidak putus asa, bukan hanya dengan sekedar berharap kemudian tidak bertaubat, enggak. Maka itu salah satu keunikan ayat ini adalah dari mana para ulama mengambil istidlal bahwasanya ayat ini adalah bagi orang yang bertaubat, sedangkan ayat Allah tidak mengampuni dosa syirik itu bagi orang yang tidak bertaubat, yaitu dari kata-kata la taqnatu, karena larangan untuk putus asa itu adalah perintah untuk memperbaiki diri, yaitu dengan cara bertaubat. Kalau kamu enggak putus asa berharap tapi dolok wae enggak gelem tobat, ya padha wae enggak tobat jengene iku. Itu putus asa namanya. Kalau kamu itu mau tenggelam terus kamu enggak bergerak, enggak berusaha, itu namanya putus asa. Paham? Demikian juga ketika kamu mau tenggelam oleh dosa-dosamu kemudian kamu enggak bergerak, kamu enggak mencari perlindungan, itu namanya orang putus asa. Maka dalam ayat ini la taqnatu, jangan kalian putus asa, itu maknanya bergerak, oh, berusaha, oh. Yaitu dengan cara bertaubat. Karena seseorang yang tidak bertaubat dari dosanya itu termasuk kunut. Karena dia tidak berusaha, enggak tobat. Itu. Maka ayat ini adalah bagi orang yang bertaubat. Bagi orang yang bertaubat semua dosa akan diampuni, dosa apa saja. Dan tadi la taqnatu, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berusahalah. Bertaubatlah. Perbaikilah diri kalian. Ibaratnya seseorang yang mau tenggelam, jangan kalian putus asa. Itu maknanya disuruh berusaha, disuruh berharap. Kalau mau tenggelam diam saja, ya tambah cepat tenggelam. Wa nas'alullah an yusliha ahwalana jami'an, dan kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki keadaan-keadaan kita seluruhnya. Qala yanbaghi lil insani an yatadzakkaral maut. Perhatikan. Yang bagi insani an yatadzakkarul maut, selayaknya bagi seseorang untuk mengingat kematian. Wa yatadzakkaru ma yaqdumu alaihi. Juga bisa dibaca wa yatadzakkaru ma yuqaddimu alaihi. Kalau wa yatadzakkaru ma yaqdumu alaihi adalah mengingat apa-apa yang dia nanti akan mendatanginya. Qaddima yaqdumu. Qodima yakdumu atau yakdumu? Kalau yakdumu itu, kok kalau yakdumu itu mendahului. Kalau qodima yakdamu, mayakdamu alai, yang dia akan mendatangi. Kalau yukaddimu itu adalah yang dipersembahkan. Qaddama itu mempersembahkan. Qadima itu datang. Kalau qadama mendahului. Itu yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah, mendahului Firaun akan mendahului bala tentaranya pada hari kiamat. Jadi bisa dibaca wa yatadzakkaru ma yaqdamu alaih, mengingat apa-apa yang dia itu nanti akan datang kepadanya, yaitu berupa huru-hara pada hari kiamat. Dan juga bisa dibaca wa yatadzakkaru ma yuqaddimu alaih, mengingat apa yang dia persembahkan nanti pada hari kiamat. Dan yang rajih adalah wa yatadzakkaru ma yaqdamu alaih. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan hadis beliau, zurul kubur, ziarailah kubur. Fa inna tudzakkirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziaratul kubur ini akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Ini hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam Ibnu Majah. Maka salah satu fungsinya ziarah kubur adalah mengingat akhirat. Maka jika kalian lewat di kuburan, berhentilah sejenak atau minimal lihatlah, tengoklah kuburan. Dan bayangkanlah kamu suatu hari nanti akan berada sama dengan mereka. Walaupun tah kamu dikubur di samping mereka ataukah tidak, yang jelas kamu akan merasakan apa yang mereka rasakan. Fahaza ala ziaratil kubur, maka Rasulullah menganjurkan untuk ziaratul kubur min ajli tadzakkuril akhirah. Tujuannya adalah untuk demi mengingat akhirat. Wa tadzakkuril maut, dan mengingat kematian. Falladzi ma yatadzakkarul maut yaghfal, orang yang tidak ingat mati dia itu adalah orang yang lalai, yaghfal. Akan lalai, akan lengah. Wal ghaflatu khatarun alaik, dan kelalaian itu berbahaya sekali. Orang kalau lalai bahaya sekali. Menjadi orang yang mughaffal. Orang yang lengah dalam hidupnya. Tidak mengambil mawas diri. Idza khuyyimatil ghaflatu ala qalbi insanin. Khuyyimat maknanya adalah ukimat. Jika kelalaian itu sudah ditegakkan, sudah sudah dipatenkan di dalam hati seseorang, wasara minal ghafilin, dan dia menjadi orang-orang yang lalai, itu bahaya. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh telah kami persiapkan jahannam itu bagi kebanyakan jin dan manusia. Alasannya apa? Mereka itu adalah orang, mereka adalah lalai. Maka kelalaian itu menyebabkan seseorang bisa mangkrak di neraka. Kelalaian hatimu, terhanyutnya dan tenggelamnya dirimu dalam kehidupan ini akan menjadikan tenggelamnya badanmu di akhirat, yaitu di dalam api neraka. Terlenanya dirimu di dunia ini adalah sebab tenggelamnya dirimu dalam api, karam dalam api. Itu namanya karam dalam api, tenggelam dalam api neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka itu memiliki hati tapi mereka tidak menggunakannya untuk berpikir, tidak menggunakannya untuk merenungi dan meresapi. La yafqahun, tidak mau memahami. Hati enggak dipakai untuk memahami, terus dipakai untuk apa terusan hati ini kalau enggak dipakai untuk memahami? Itu dicoret. Lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dicoret. Itu takror. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata-mata, memiliki mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Maka orang yang tidak mau melihat akan kebenaran, maka hakikatnya dia adalah buta. Matanya cuma variasi doang. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka juga punya telinga-telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Telinga variasi namanya ini. Tahu variasi? Barang kalau variasi itu ya enggak berfungsi, itu variasi namanya. Cuma variasi doang. Maka jangan sampai hati kita itu cuma variasi. Mata kita juga cuma variasi, dan juga telinga kita jangan sampai menjadi barang variasi doang. Tidak dipakai, tidak berfungsi. Ulaika kal an'am, mereka adalah seperti binatang ternak. Balhum adzal, bahkan mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka ini sebagai dalil bahwasanya sifat lalai itu berbahaya, bisa menjadikan manusia tenggelam di dalam api neraka gara-gara dia di dunianya lalai. Itu ya ikhwan. Baik, ini selesai dari syarah bait tentang nasihat kematian dari Syekh ya Habibullah Ta'ala. Dan bait setelahnya insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Karena tadi saya baru datang dari Malang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.